Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Man hawadhal hadits falyaqra. Khalifuddin rahimahumullah melanjutkan kelengkapan dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang istrinya Tsabit Ibni Qais. Khalifuddin rahimahumullah dan barakallahu fikum. Jadi kejadian khulu ini di zaman Nabi alaihi salatu wasallam adalah kejadian yang pertama kali. Khalifuddin rahimahumullah dan barakallahu fikum. Itu pada kasusnya Tsabit Ibni Qais. Ya khalifuddin rahimahullah wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Dalam kelengkapan riwayatnya. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Dan dikeluarkan oleh Imam Dawud dan Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Dikisahkan anna mar'ata Tsabit bin Qais ikhtala'at minhu. Di sini ada kasus yang ini tentang makumullah. Dikisahkan di sini ikhtala'at yaitu minta dicerai, minta khulu. Naam warakallahu wikum. Naam. Padahal ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwasanya al-muhtali'at hunnal munafiqat. Apakah kemudian kita katakan bahwasanya imra'atu Tsabit bin Qais adalah termasuk naam warakallahu wikum yang munafik itu nama orang kelabu. Ya kalau dipikir nama kumwa, maka jawabannya, ya kalau dipikir nama kemudian para kelabikum, ketika permintaan hulu itu ada sebab yang mendasarinya. Maka yang semacam itu tidak termasuk. Seperti yang terjadi pada istrinya Tsabit bin Qais, itu ada sebab yang mendasarinya. Dari situ kita na'am barakallahu fikum belum mengetahui tentang hal-hal apa yang ya, atau sebab-sebab yang ketika seorang wanita minta khulu itu tidak dikategorikan sebagai apa? Munafik. Qalibin hukum jalan barakallahu. Kalau dalam riwayat ini, na'am ikhwan ibn rahmakumullah, sebabnya adalah sebagaimana dalam riwayatnya, wa fi riwayati Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddi inda ibn Majah, dan dalam riwayatnya Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yang dikeluarkan oleh Ibn Majah, berarti dari Abdullah bin Amr bin As. Dikisahkan anna Thabit bin Qais kana zamiman. Kana zamiman. Pakai dal ya. Ya, dari dhamma yatimu. Daraba yadribu. Mimbab daraba yadribu dhamma yatimu. Ai kubhul mandori. Nah, orang kelawit. Orang ganteng. Ya. Khalif dan kemudian orang kelawit. Dan kisahul jismi. Terus gak ganteng. Ya, pendek. Badannya pendek. Khalif dan kemudian orang kelawit. Jadi sebabnya akan ditamakmu. Kalau sebabnya seperti ini saja, Rasulullah SAW meluluskan permintaannya istrinya Thabit ibn Qais, namanya adalah Jamilah. Ada yang mengatakan namanya adalah Zainab bintu Sahal, ada yang mengatakan namanya Jamilah bintu Abdullah ibn Ubay bin Salul Al-Ansoriyah. Ya khali bin hamakumoh. Nah, jadi ya khalifin hamakum wah di situ na'amaraqlafikum merasa enggak nyaman na'amaraqlafikum kalau terkait masalah fisik yang membuat dia enggak nyaman, kemudian dia minta untuk dicerai, minta khuluk, diluluskan khuluknya, maka sebab yang lebih parah ya na'amaraqlafikum, maka tidak menjadikan dia masuk dalam kategori hundal munafiqat itu. Ya. Ya kan ibadah makumujan barakallahu. Sehingga yang masuk dalam kategori al-muhtaliat hunnal munafiqat itu seorang yang ikhwan fillah rahimakumullah tidak mendapati itu semuanya. Terkait dengan kemaslahatan agamanya tidak terusik sama sekali. Demikian pula na'amarakallahu fikum, ya. Dari sisi ya, hal-hal yang lain berkaitan dengan zahirnya. Nah, barakallahu. Kalau dilihat ya biasa-biasa saja. Ya kan itu rahmatmu. Artinya amikhan itu rahmat, kalau biasanya kalau yang wanita ya, wanita cantik dapat ganteng biasa ya, nah barakallahu. Dapat suami ganteng, nah barakallahu. Ada yang seperti itu yang sekufu lah, nah barakallahu. Ya, kaya dapat kaya. Kemudian ya yang berkedudukan dapat yang berkedudukan, kemudian yang ningrat dapat ningrat misalnya, nah barakallahu. Artinya rahmatmu enggak ada ya sebab-sebab yang ya menjadikan adanya kesenjangan hubungan antara kedua ya belah pihak gitu ya. Kemudian amarakallahu minta cerai. Enggak khuluk, nah, itu barangkali yang seperti itu. Ya. Ya kali bin hamakumu. Kalau ada sebabnya sehingga dia minta cerai, mungkin perlakuan suami yang kurang bagus. Ya kali bin hamakumu. Bisa. Nah barakallahu. Tapi kalau dia bersabar, nih bagus. Pahalanya besar. Nah barakallahu. Ya. Apalagi kalau ternyata ya kali bin hamakumu. Suaminya ini akan menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka na barakallahu fikum minta khuluk dalam posisi semacam itu ya jelas-jelas tidak termasuk dalam apa? Hundal munafiqat tadi ya. Ya kan ibn namakum. Al-muhtali'at hundal munafiqat. Ya Ditambah lagi khani tazamakumud dalam sebuah ayat, man sa'alat zaujaha at-talaqa, barang siapa dari kalangan wanita yang minta kepada suaminya untuk dicerai, min ghairi ma ba'sa, fa haramun 'alayya raihatul jannah, dengan tanpa sebab dia minta yang semacam itu, maka haram atas dirinya masuk ke dalam surga. Ya khali bidin rahmakumullah. Nah, masih dalam ya penggalan lafadznya Abu Dawud At-Tirmidzi, wa ja'ala Nabi alaihi salatu wasallam iddata haidhatan, dinyatakan oleh namarakallahu asyih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, iddat wa haidhatun wahidatun lil istibra. Jadi ini fungsinya adalah istibra. Namarakallahu. Dan hikmahnya ya khani fitnah rahmakumullah. Iya. Dibedakannya antara namarakallahu ini dengan talak, namarakallahu fikum. Hulu dengan talak, nam. Kalau talak ikhwan fillah rahimakumullah ada nggih namarakallahu kesempatan untuk rujuk, sehingga syariat memberikan waktu yang lebih longgar sampai 3 kali haid. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ketika terjadi tolak ya, cerai namarakallahu fikum, bukan khulu nggih. Pertama kali ada kesempatan sampai 3 kali ya namarakallahu fikum. Nah, di sini kan rahmakumullah syariat memberikan apa? Ya, memberikan jeda waktu sampai 3 kali haid. Namarakallahu. Ya kali itu rahmakumullah jangan barakallahu. Supaya barangkali namarakallahu di waktu-waktu itu ya ada keinginan untuk rujuk. Mungkin kalau yang pertama karena masih konfliknya masih baru ya. Awal-awal kalau dipermakumullah ya seplengas-plengosan sehari dua hari tiga hari sampai satu bulan masih bertahan kan ya. Ya kalau dipermakumullah selesai haidnya biasanya ada yang nemani di ranjang, kok enggak ada sekarang, cari-cari nawarakum ya, pikir dia nawar rujuk enggak ya. Sampai bertahan satu bulan awarakallahu fikum. Enggak tahan dia awarakallahu. Rujuk. Kan gitu namanya. Itunya. Hikmahnya. Beda dengan ini awarakallahu fikum ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam kasus fulu itu enggak ada rujuk. Awarakallahu fikum. Enggak ada rujuk. Ya jatuh fulu khalas awarakallahu fikum. Mau awarakallahu kembali lagi. Nggak bisa, kecuali harus nikah baru. Nah, barakallahu fikum. Dan itu harus nunggu sampai satu bulan. Sehingga diketahui, namakumullah, ini posisinya, ya, ada janin apa enggak. Ini deh. Karena kalau sudah apa, sudah hamil, itu biasanya tidak haid. Nah, barakallahu fikum. Tidak haid. Khadibit namakumullah, barakallahu fikum. Sehingga setelah itu, namakumullah, kalau misalnya suami yang tadinya atau istrinya tadi yang minta khulu menyesal, itu bisa balik lagi namarakallahu fikum setelah itu, atau ikhwan rahimakumullah istri yang minta khulu tadi cari yang lain juga enggak apa-apa, boleh. Ya, sudah apa? Sudah suci namun sudah bersih ikhwan rahimakumullah apa rahimnya. Ikhwan rahimakumullah barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi ikhwan rahimakumullah ini nah, lebih menguatkan pendapat bahwasanya hulu itu fasah. Hulu itu fashun. Hulu itu adalah istilahnya rusaknya, dengan hulu rusaknya apa ikatan pernikahan. Jadi dengan hulu sudah langsung fasah. Kada ulama kumsyan barakallahu fikum. Nih. Jadi kalau hulu terjadi masalah warisan, Mas. Meskipun ya, meskipun masih dalam masa iddah enggak ada warisan. Dosa, nawarakallah. Enggak istrinya lagi. Iya. Ya khanifit nahmakumullah. Tapi beda dengan talak. Kalau talak ya khanifit nahmakumullah, kalau dia masih roj'i, maka sepakat para ulama saat masih dalam masa iddah, ada salah satu di antara pasangan suami istri yang mengalami talak tadi cerai tadi, meninggal dunia, maka nahmakumullah fikum, sepakat mereka ya terjadi at-tawaruf bainahuma. Karena posisinya masih suami istri. Ya. Khalifin rahmakum. Nah, itu kalau talaknya roji. Tapi kalau talak bain khalas na'amarakallahu fikum. Semata-mata jatuh talak na'amarakallahu fikum. Talak talak ketiga ya na'amarakallahu fikum. Maka sang istri sudah tidak dapat ya, tidak dapat apa, tidak dapat nafkah, tidak dapat sudah. Nah, warahmatullahi, ya, dia harus pulang ke rumahnya. Nah, warahmatullahi, ya, kalau dia tidak mampu mencari warahmatullahi, ya, demikian pula semalam dengan jatuhnya talak bain, maka sudah tidak ada at-tawarus bainahuma. Ya, kalau dia tidak mampu, sama dengan itu. Ya kau dapat nama kum. Maka nama rokalafikum para ulama menyebutkan bahwa hulu itu bainina. Terjadi al bainina bainahuma perpisahan di antara keduanya. Tapi suro termasuk bainina suro. Nih. Yeah. Tapi kalau nama rokalafikum talak bain itu terjadi bainina kubro. Nih. Yeah. Ini juga na'am warakallahu fikum. Ya. Ya khali bidhamakum membedakan antara talak dengan khulu. Dari si ya khali bidhamakum bahwasanya talak kalau sudah masuk na'am warakallahu fikum talak tiga. Ya. Maka na'am warakallahu fikum terjadi bayininah tadi. Na'am warakallahu fikum. Umro. Tapi kalau khulu. Ya. Ya. Ya khali bidhamakum bayininahnya adalah suruh. Nah, kalau dia bernama kumuh. Nah, ini nama kumuh disyaratkan pada pendapat Syafi'iyah yang bahwasanya ya hulu itu termasuk talak tiga. Sehingga kalau terjadi hulu, nah barakallahu fikum menurut mereka ya sama dengan orang yang mencerai istrinya dengan sama dengan seorang wanita yang dicerai dengan talak tiga, nah barakallahu ketika mau balik lagi harus ada apa? Ada pernikahan baru, dicerai lagi. Baru bisa balik. Ya. Ya kuali bin hamakumwa. Tapi yang benar ya kuali bin hamakumwa. Buasnya yang pertama. Hulu itu fasah. Bukan. Ya. Bukan apa. Bukan. Talak yang bisa rujuk ya. Fasah. Ikhwan bin hamakumwa. Artinya rusak pernikahannya. Kemudian yang kedua. Amara hulu itu. Ya. Apa. Iddahnya sebulan. Lil istibro. Amara kulafim. Ikhwan bin hamakumwa. Ya. Amara kulafim. Ya, kemudian ikhwan fillah ketika mau rujuk, ya, dia melakukan akad baru lagi. Gitu ya, nah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan fillah warahmatullahi. Jadi itu meskipun terjadi berulang-ulang, ya, maka enggak ada batasan. Tidak ada batasan, walaupun sampai 100 kali terjadi ya. Ya, hulu. Ya, nah warahmatullahi wabarakatuh nikah lagi, hulu lagi. Itu mimba pembalak lagi. Tapi salah sekali, tidak masalah. Tapi kalau cerai kan harus ada hitungannya ya. Nah warahmatullahi sekarang cerai, nah warahmatullahi hitung satu. Nah warahmatullahi ya. Kemudian ketika rujuk, kok cerai lagi? Nah, dihitung dua, rujuk lagi. Cerai lagi, dihitung tiga. Baru ada konsekuensinya lebih besar. Ya, enggak boleh rujuk sampai istrinya na'amarakallahu fikum nikah lagi dengan orang lain, ya. Kemudian sama orang lain tadi dicerai kalau mau balik lagi baru boleh. Boleh ya? Na'amarakallahu fikum. Dan insyaallah pendapat yang rajih terkait masalah ini bahwa hulu itu fasakh bukan tolak. Gitu ya. Hulu itu fasakh, fasakh bukan tolak. Tapi di sini kan mahkamah nah, warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan lafaz tolak, ya, itu bisa digunakan untuk khuluq. Yang bedakan adalah iwatnya. Yang bedakan adalah iwatnya, apa itu? Iya, tebusannya. Nah, barakallahu. Yang bedakan adalah tebusannya. Ya qali fi rahmakum jua'an barakallahu fikum. Daripada cerai. Ya, qali fi rahmakum jua'an barakallahu fikum. Nah, ikhwan fillah rahimah rahmakumullah, ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan tebusan, apakah tebusan itu boleh lebih dari mahar yang diberikan atau tebusannya adalah mahar yang diberikan. Qaulani indal ulama, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan boleh, na'am barakallahu fikum, lebih dari maharnya. Ya, alasannya ikhwan fillah rahimakumullah, ya, dikarenakan ikhwan fillah rahimakumullah, suami saat diminta itu barangkali masih sangat cinta sekali. Cintanya itu enggak ada harganya, mahal. Ini kan? Yang kedua alasannya mereka ikhwan fillah rahimakumullah, kalau dulu saya nikah itu saya masih muda. Ya, mungkin mahar sedikit sudah mau dia. Sekarang saya sudah tua, barakallahu fikum. Ya. Kasih mahar sedikit, siapa kamu? Beda tua gitu kok. Istri apa orang wanita enggak ada yang mau. Alasannya lagi na'am warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu, ya, harga uang itu masih berharga na'am warahmatullahi wabarakatuh. Karena berseiring dengan jalannya waktu, kadang-kadang kerus mata uang itu bisa berbeda na'am. Sehingga, ya, kalau dulu 10 ribu mungkin bisa pakai mahar, oh sekarang enggak, sekarang 100 ribu. Ya, begitu. Jadi boleh lebih katanya. Ya qad bi rahmakum syai'an barakallahu fikum. Pendapat yang kedua na'am barakallahu fikum, ya. Puasanya tebusannya tidak lebih dari mahar yang diberikan. Nah, di antara hadis ini na'am barakallahu fikum. Ya, hadis ini di mana ikhwan rahmakum Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Salul diberi mahal berupa apa? Berupa kebun. Ya, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mau enggak kamu kembalikan kebunnya? Oh yes, enggak apa-apa, yang penting aku dicerai kan gitu ya. Yang penting bisa kan gitu ya. Kan terima aku. Naam. Yang penting bisa. Sudah. Kata Abdullah, ya, akbil. Sudah terima. Baik guys, ya. Kebunnya. Jadi diambil, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengmaharnya. Khalifat kamu. Jadi enggak boleh lebih daripada itu. Wallah alam besok. Ya dua pendapat tadi. Ya kali itu sama kumujim anu barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya ya kali itu sama kumuh. Wa fi riwayat Amr ibn Shaib an Abi an Jaddi inda Ibn Majah anna Thabit bin Qais kana tamiman. Nah ini juga nama faedah ya kan sama kumuh. Ya. Termasuk yang harus kita syukuri. Harus kita syukuri ya. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita dalam kondisi yang sempurna. Ya. Insya Allah semuanya diciptakan dalam kondisi sempurna. Apapun bentuknya, sempurna semuanya. Ya. Dan lebih kita syukuri ternyata penciptaan kita diminati. Ya, diminati. Punya pangsa pasar yang tinggi. Ya na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng, tinggi perawakannya, berotot na'am warahmatullahi wabarakatuh. Tempal gitu ya na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pada antum, disyukuri. Nah, akan lebih na'am warahmatullahi wabarakatuh. Berarti lagi ya khanim tenamakmu. Keindahan penciptaan tersebut nih dibarengi dengan ilmu yang mapan. Ya khali bin Ramakum. Di sini ya khali bin Ramakum sampai-sampai istrinya Thabit bin Qais tidak mencela sedikit pun terkait dengan agama dan akhlaknya. Tapi mencela apanya? Karena damiman. Nih. Perawakan enggak berjanji. Ngamara kelau, enggak berjanji. Sampai-sampai ya khali bin Ramakum. Nih. saking amarakallahu fikum kurang nyamannya dengan keberadaan suaminya di sisi dia. Kalau pingin, kalau ketemu itu rasanya pingin meludahi saja. Saking itunya, subhanallah. Ya, rasanya saya pingin meludahi saja amarakallahu fikum. Ini disebutkan ini. Ya kan bisa sama kumusyaan barakallahu fikum. Wa anna mar'atu qalat laula ya makhafatu Allah idza dakhala alayya la basaqtu fi wajhi. Masyaallah. Kalau saya enggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala saya ketika dia masuk ke saya ke menemui saya tak ludahi. Saking apa? Saking enggak nyamannya gitu ya nah barakallahu. Ya kan bisa sama kumusyaan barakallahu. Nih, tapi mereka-mereka yang punya na'am warakallahu fikum punya modal fisik di bawah 5 jangan itulah. Nih, waduh, modalnya saya di bawah 5 gimana ini saya na'am warakallahu. Nih, masih ada na'am yang ibn tamakumah. Nih, hal-hal yang bisa diupayakan agar nih ratingnya semakin meningkat. Nih, kan itu ya. Harta mungkin bisa kita upayakan nawaraklaw itu bisa meningkatkan rating itu nawaraklawnya nawaraklaw betapa banyak ya istilahnya cowok barang gelap bojone sing lanang masyaallah kayak ketilang wah Allah betelah bener ih telusur pula telusur ternyata nawaraklaw suaminya ini ih crazy rich nawaraklaw itu konglomerat. Luar biasa ini ternyata yang bisa menyebabkan istrinya jadi itu. Nah, barakallahu. Nah, kan itu sama kemusyaan barakallahu. Ya, tapi itu enggak menjamin. Ini buktinya nah barakallahu. Ya. Qais bin Tsabit ikhwan fillah, Tsabit bin Qais nah barakallahu. Enggak tanggung-tanggung ikhwan fillah maharnya kebun. Ya kalau sekarang kebun ya, kalau di Dayu sini ya nah ikhwan misalnya kebunnya 1 hektar itu ya berapa sudah duitnya kan banyak nih pakai mahar berarti ya yeah, termasuk yang berada nawaraklaw. Tapi sekali lagi mungkin harta itu bisa menarik hanya berapa saat ya yeah, kan itu ya kali ini sama kemudian para klaw itu. Nah ternyata hal semacam itu juga nggak membuat nyaman kan nih akhirnya tetap minta ceraikan saya ya sudah cerai. Ya kalau lebih dalam makmum dan ini juga menjadi solusi, ya, menjadi solusi bagi ya mereka-mereka yang punya permasalahan semacam ini, masa mau dipertahankan? Long, ya, bersama sudah enggak begitu nyaman, ya, nawaitullah. Ya, meskipun suami, aku cinta mati sama kamu, misalnya gitu ya, nawaraklaw. Tapi dia sudah enggak nyaman sama suaminya gimana? Maksudnya perlu dibiarkan saja. Ya, mati kaku lah. Nah, setiap datang, masya Allah, rasanya pengen mentungnya, kan itu ya, nam. Ya. Ya, jangan sampai terjadi lah. Masa istri mentungi suami, kan itu ya, jangan sampai. Seperti yang seperti disebutin ini. Setiap mau ketemu mau diludahi, masa istri mau ludahi suami, betapa, kan gitu ya? Ya kalau ibu sama kumah, maka solusinya sudah nawaraklaw fikum. Kalau memang seperti itu silakan, hulu. Tapi konsekuensinya maharnya kembalikan ya, nawaraklaw. Iya. Ya kalau ibu sama kumah. Dan ketika orang mendapati semacam itu berapapun maharnya, masih kembali nawaraklaw fikum. Ya, itu juga nih kan sama kumah semata-mata harta nggak cukup. Ya, yeah. Misalnya nawaraklaw fikum, perawakan boleh dapat nawaraklaw, harta juga boleh nawaraklaw fikum, ya, yeah. Akhlak juga boleh, masya Allah, alhamdulillah nawaraklaw fikum, ya, yeah. Itu berarti nikmat luar biasa. Tapi kalau seperti itu masih minta cerai lah, itu nawaraklaw fikum luar biasa. Apa ini nawaraklaw fikum itu ya? Ya kalau itu nama kemudian nawaraklaw fikum. Tapi baik. Akhwat-akhwat ya, nawaraklaw fikum, hati-hati. Kalau punya suami yang ganteng, yang kaya, nawaraklaw fikum. Iya. Yeah. Biasanya cepat punya saingan. Iya. Yeah. Hati-hati ya, nawaraklaw. Punya saingan, nawaraklaw fikum. Iya. Yeah. Makanya ikhwan rahimakumullah, jangan itu, jangan berkecil hati kalau antum ternyata mas dikasih oleh Allah semua pas-pasan, bacaan juga pas-pasan, harta juga pas-pasan. Nah, barakallahu fiik, kadang-kadang istil memperhatikan lebih mempertahankan itu daripada apa? Nah, barakallahu fiik, yang apa? Yang wajahnya di atas rata-rata, kemudian hartanya di atas rata-rata. Nah, barakallahu fiik. Iya. Ya kan itu sama kamu. Biasanya cepat punya saingan tadi. Nah, barakallahu fiik. Iya. Ya kan itu mana-mana pakai mobil, ya. Banyak yang lirik lah. Nah, barakallahu fiik. Ya kan itu sama kamu. Nah. Wali Ahmad ya. Min hadis Sal bin Abi Hasmah. Dan diriwayatkan dari Abu oleh Imam Ahmad dari hadisnya Sal bin Hasmah ibn Abi Hasmah, wa kana dzalika awwala khul'in fil Islam, dan itu merupakan khulu' pertama yang tersedia dalam Islam. Ya qali bi namakum syan barakallahu. Nah, dan ini sekali lagi khantamakumullah merupakan solusi bagi kaum muslimin, ya, ketika mendapati permasalahan-permasalahan seperti itu, ya, kalau suami, ya, ada solusinya, kan itu ya, dengan adanya cerai ya, nama tentunya khantamakumullah dengan apa, dengan macam-macam tahapan yang sudah kita sebutkan ya, nah, amin khanifah yang memulai dari menasihati, kemudian amarakallahu fikum menghajar, kemudian memukul, kemudian at-tahakum amarakallahu apa istilahnya permusawar antar itu antar keluarga, khanifah yang memukul baru solusi terakhir yang bisa diupayakan adalah cerai ini ya, nah, amarakallahu ya khanifah yang memukul yang baru, demikian pula wanita istri yang amarakallahu fiik. Yeah. Ketika mengalami permasalahan dan mentok ya, yeah, enggak bisa amarakallahu fiik bisa melakukan ini kan tamakum. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an barakallahu fikum. Ya, berarti semuanya menunjukkan akan sumulia syahadatin, akan selengkapnya agama Islam ini mengatur semua ya, yeah, lini kehidupan manusia. Nah, barakallahu fiik, dari A sampai Z, dari besar yang dari yang kecil besar maupun yang kecil, ya khali bin Muhammad sudah diatur sedemikian rupa di dalam agama Islam. Ya khali bin Muhammad, bayangkan untuk buang hajat saja diatur sedemikian rupa, apalagi perkara yang semacam ini. Ya, berkait dengan keberlangsungan hidup ya individu kaum muslimin, bahkan enggak sekedar individunya, ya secara kolektif kemasyarakatan, ya khadim tentunya lebih-lebih ya mengharuskan adanya aturan yang lengkap di situ. Dan alhamdulillah namarakallahu, ya Islam telah mengatur dengan begitu detail dari mulai mau ya menjalin hubungan ya sampai bagaimana ya berpisah ya, itu ikhwan nama kamu diatur sedemikian rupa. Sehingga bersatunya, berkumpulnya di atas kebaikan, amarakulahikum, perpisahannya pun demikian. Dari hadis ini, banyak faedah yang bisa diambil. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Fassam, ثبوت أصل الخلع أنه فرقة جائزة في الشريعة الإسلامية على صفة المشروعة. Nah ini barakallahu. Jadi hukum khulu itu sabit. Bahwa khulu adalah perpisahan yang diperkenankan dalam syariat Islam sesuai dengan namarokulafik ketentuan yang berlaku. Kalau itu dilakukan ikhwan namakumu boleh, bahkan itu sebagai solusi. Nah saya ikhwan namakumu ada seorang wanita yang mendapati kondisi yang tidak menghinakan dirinya, entah berupa KDRT dan lain sebagainya, kalau kemudian tetap disuruh untuk pertahankan pernikahannya, kasihan. Kan itu ya? Kasihan amarokulah. Maka hulu sebagai solusinya. Nah, kalau dia berhak untuk melepaskan dirinya dari permasalahan-permasalahan tadi. Khalifat nama kumu. Nah, sehingga kadang-kadang khalifat nama kumu, kalau dalam rumah tangga itu ada masalah, apa muncul sebuah masalah, kadang-kadang masalah itu bisa ditangani, bisa diapa, diselesaikan. Entah masalah itu muncul dari suami atau dari istri kepada suami atau sebaliknya. Amarakulah. Khalifat nama kumu. Kadang masing-masing bisa dihitu, entah muncul dari suami atau muncul dari istri, bisa diatasi nawarakulah. Nih, tapi ada pula masalah-masalah yang nggak mungkin diatasi. Maka solusi syar'i yaitu nawarakulah, nih cerai atau huluk. Ya kan dipit nama nawarakulah. Ya kan dipit nama kumu. Nah, kemudian yang khanifat nama masih dalam faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam, inna talabaz zawjati iyahu mubahun idza karihatiz zawj. Nah, idza karihat zawj zawja. Ya, istri minta kepada suaminya khuluk na'amaraqlawfikum, itu hukumnya mubah. Kalau na'amaraqlawfikum istrinya mendapati sesuatu yang kurang menyenangkan pada suaminya. Seperti yang dikatakan terhadap ya suaminya secara fisik, ya begitu-begitu ya na'amaraqlawfikum. Ya yang namanya nikah itu kan gak sehari dua hari ya. Nah kalau itu ketemu terus, ya. Tiap saat, tiap waktu ketemu, ya. Ini kan menyiksa akhirnya na'amaraqlawfik, menimbulkan kurang nyamanan. Maka saat itu ketika ada alasan semacam ini, kemudian sang istri minta untuk hulu na'amaraqlawfik, maka hukumnya mubah. Kalau ini tadi kasusnya terkait dengan apa? Fisik ya. Ya, kalau menurut pengakuannya Jamilah sendiri, pengakuannya istrinya Sabit bin Qais sendiri terkait dengan akhlak dan agamanya, itu enggak dicela sama sekali, enggak mencela masalah itunya. Artinya kalau na'amaraqlawfikum pergaulannya mungkin bagus ya na'amaraqlawfikum. Ya kan difitnah hukumnya. Hanya saja Sabitnya sendiri ya fisiknya kurang sempurna begitu. Ya kan difitnah hukum sehingga membuat istrinya enggak nyaman. Kalau dia bernama kum, itu hukumnya mubah. Ya kalau dia bernama kum, dengan dinyatakan di sini oleh Syekh Al-Bassam, ya. Imma li su'i isyratihi ma'a au damamatihi hilay. Jadi boleh seorang wanita, seorang istri minta khuluk kepada suaminya dengan alasan dia enggak suka dengan suami, bisa jadi karena suaminya pergaulannya kurang bagus. Nah, warakallahu. Atau dikarenakan damamatihi. Damamah itu namarakallahu, fisiknya kurang sempurna. Iya. Badannya enggak ganteng, namarakallahu. Badannya enggak kekar, ya. Kalau ibnu makmum pendek. Nah, kalau ibnu makmum ana fi dhalik min al-umur al-munaffara allati la ta'ud illa ila naqsin fit din. Nah, mikhalif tamakum dan yang lain sebagainya yang semisal itu dari perkara-perkara yang membuat orang lari. Tapi perkara tersebut tidak kembali pada agamanya. Ya, wa in adat ila naqsin fit din wajibat talab wal firq. Kalau ternyata 6 kebencian yang muncul dari suami itu karena apa? Kembali pada agamanya. Mungkin agama suaminya keburu, enggak sholat misalnya, kan fitnah makmum. Atau keyakinannya yang memiliki keyakinan kufur ila akhiri, maka menuntut agar berpisah bisa menjadi wajib. Na'amarakallahu. Kenapa? Mempertahankan agama itu lebih ditekankan daripada sekedar mempertahankan hubungan pernikahan yang seperti itu. Gitu ya. Ya kan itu nama kumujamian barakallahu. Nah. Wallahu a'lam bishawab, dan masih banyak ikhwan fillah rahimakumullah faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hal ini. Artinya ikhwan fillah rahimakumullah khulu termasuk ya na'amarakallahu fikum perkara yang diperkenankan. Na'amarakallahu. Dan itu dikarenakan banyak rincian-rincian hukumnya, maka diharapkan bagi kita semuanya agar berupaya untuk belajarnya sehingga mengerti tentang tafasilnya, rincian-rincian hukum tersebut. Wallahu a'lam bishawab, nataib hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.